besok datang kembali seperti sediakala di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku mimpi buruk. Kutancapkan duri tajam, kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku, dan bukan maksudku. Diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti Seven keren banget. Kalian dan, harus denger versi aslinya. Dan jika kalian suka, jangan lupa di like videonya dan juga share ke teman-teman kalian. Plus subscribe juga untuk channel YouTube-nya Avikila, namanya sama AVIWKILA. Dan kalau ada request jangan lupa komen di bawah ya. Memang channelnya namanya Avikila. Oh iya, yang AVIWKILA. Sama itu Instagramnya Avikila. Oh iya, bener. Namanya Avikila. Instagram, Facebook, Twitter dan juga ada Bigo Live, semuanya namanya sama Avikila, AVIWKILA. Jangan lupa di-follow teman-teman. Sekali lagi slogannya. Kurangin drama, banyakin karya. Karena yang akan bikin kita besar bukan drama. Ulang. Itulah pokoknya. Yaudah. Karena karya yang akan bikin kita besar bukan drama. One, two, three. Thanks for watching.